Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur yang satu ini bahkan mendapatkan azab di dalam api neraka. Wa ja'a rajulun, disebutkan oleh beliau sebuah riwayat, ada seorang laki-laki, ya Sa'din, meminta izin kepada Nabi untuk ikut jihad wahai kaum muslimin, yang mana orangnya kalau mati di jalan Allah fi sabilillah maka janjinya adalah masuk ke dalam al-jannah. Ya, ada orang yang yasadinu fil jihad, mahu minta izin kepada Nabi agar bisa terdaftar sebagai pasukan yang berperang di jalan Allah di bawah kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi mengatakan kepada laki-laki itu, ahayyin walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Laki-laki itu mengatakan, ya, kedua orang tuaku masih hidup. Fafihima fajahid, maka hendaknya engkau berjihad dalam mengurusi kedua orang tuamu. Qala Imam Dzahabi, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, fanzur, lihat olehmu wahai manusia, kaifa faddala birrul walidain, Nabi lebih mendahulukan berbuat baik kepada kedua orang tua dan berkhidmat membantu kedua orang tua daripada ikut serta dalam jihad fi sabilillah. Kaum muslimin rahimani warang jami'an. Ini menunjukkan kedudukan yang besar, ya, orang tua di hadapan kita. Maka jikalau di zaman sekarang ini tidak ada instruksi untuk berjihad fi sabilillah, karena jihad itu butuh komando, dan komando itu adalah dari penguasa yang sah. Ketika tidak ada jihad, maka kita berjihad dalam mengurusi siapa? Orang tua. Itu termasuk dari bagian berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita mengatakan, fafihima fajahid. Fajahid artinya maka hendaknya engkau berjihad dalam mengurusi kedua orang tuamu. Hah? Masya Allah. Kemudian disebutkan pula hadis di mana Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan, disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya, ketika seorang bertanya, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuat baiknya kita kepada mereka? Qala ummuka wa abaka wa ukhtuka wa akhaka wa adnaka. Perhatikan riwayat ini, riwayat Imam Muslim. Dia mengatakan, yang pertama kali yang berhak mendapatkan perbuatan baikmu adalah ibumu. Kemudian disebutkan bapakmu. Nanti dalam hal ini akan disebutkan hadis khusus. Ibu disebut 3 kali. Baru kemudian bapak. Dalam hadis ini urutan saja. Ibumu yang pertama. Kemudian bapakmu yang kedua. Kemudian saudari perempuanmu, ukhtuka. Kemudian saudara laki-lakimu. Bisa dipahami hadirin? Kita ada dua pilihan, bantu kakaknya apa mbak yunege, boka yune. Karena wanita lebih lemah daripada laki-laki. Walaupun dua-duanya lemah, tetapi wanita ini mbak yune dikasih lebih daripada ketika kita memberi bantuan kepada saudara laki-laki. Ini dibedakan. Kemudian adnaka, kemudian orang yang lebih rendah darimu dan lebih rendah darimu. Yani kedudukannya di bawah adikmu dan terus berikutnya. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dari hadis Abdullah bin Amr. Di mana disebutkan di sini beberapa riwayat yang semisal ini juga. Dari hadis Abu Sa'id al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhul jannah aqun. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang durhaka kepada orang tua. Kalimat tidak akan masuk dalam surga diterjemahkan sesuai yang ada. Walaupun durhaka ini tidak termasuk syirik dan tidak masuk kekafiran. Tetapi diterjemahkannya ayat-ayat dan hadis-hadis ancaman sesuai yang tertera dalam rangka untuk menghardik siapa yang akan melakukan perbuatan ini. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Akun, orang yang durhaka. Yang kedua, wala mannanun, tidak pula orang yang mannan, yang memberi tetapi suka menyakiti pihak yang diberi. Mengungkit-ungkit, ya, seraya mencela kepada yang diberi. Ini kadang muncul di saat kita lagi marah terhadap orang yang kita kasih. Loh kaya orang rumang sani. Takwai bantuan begini. Kon ngalu gendeng, be ora gelem. Ngungkit-ngungkit pemberian akhirnya. Karena kamu dalam keadaan apa? Marah. Maka kalau ada sekiranya seperti itu, memberi kepada istri dungkit-ungkit, anak dungkit-ungkit, kepada karyawan dungkit-ungkit, kepada... Jangan. Itu namanya manan dalam bahasa Arab. Ini menyakiti pihak yang diberi. Dia akan mengatakan, lah ngengane ngerti kayak gini, ortek. Terima biar pemberiannya. Ya walaupun anu wis enteng. Ya. Kemudian berikutnya, tidak akan masuk dalam surga siapa lagi? Mudminul khamr. Orang yang candu khamr. Masuk padanya candu narkoba. Karena narkoba adalah salah satu jenis khamr. Apa itu khamr? Maghatar ra'm. Maghatal akal. Sesuatu yang bisa menutupi akal. Apakah itu dengan khamr? Ataukah itu dengan narkoba, narkotik, dan yang sejenisnya. Orang yang candu dengan itu tidak akan masuk dalam al-jannah. Wala mu'minun bisihrin, dan tidak pula orang yang beriman kepada sihir. Seorang yang meyakini dan mempercayai ilmu sihir berarti dia telah melakukan kesyirikan. Maka dia tidak masuk dalam al-jannah. Berkata sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, jaa rajulun, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, ada seorang badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Badui ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mal kabairu, apa dosa-dosa besar itu? Qala Rasulullah mengatakan, al isyraku billah, engkau berbuat syirik kepada Allah, ini dosa besar. Thumma madha? Kemudian badui ini pun bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Thumma uququl walidain, kemudian durhaka kepada orang tua. Thumma madha? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, thumma al-yaminul ghumus. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam hadis ini, termasuk dosa besar adalah bersumpah serapah yang menjerumuskanmu kepada dusta. Ya. Sumpah tetapi muatannya dusta. Demi Allah. Ya. Dagangan ini saya beli dari Surabaya. Padahal dari Tegal, Pak. Ya. Karena Tegal itu terkenal tukang gawe barang tiruan. Tapi kalau Surabaya tidak, terkenalnya adalah pelabuhan besar. Itu adalah barang made in luar negeri. Di pelabuhan itulah banyak barang-barang yang asli. Dia bilang ini dari Surabaya. Padahal Tegal, Pak. Disusuli dengan apa? Sumpah ini yamin humus namanya. Dan orang yang sudah praktek seperti ini, lisannya akan terus-menerus bersumpah dan bersumpah dalam rangka supaya mendapatkan keuntungan lebih. Qala disebutkan pula dalam riwayat yang lainnya. Riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Hadith akhrajahu al-Imam Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "La yadkhulul janna 'aqun." Tidak akan masuk dalam surga orang yang durhaka. "Wala mukadzibun bil qadar." Dan juga tidak akan masuk surga orang yang tidak percaya dengan takdir. Ya. Masya Allah, banyak hadis kaum muslimin tentang ancaman-ancaman yang berkaitan dengan orang yang durhaka. Sehingga orang yang durhaka kepada orang tua itu tidak ada untungnya. Yang ada adalah apa? Kerugian bagi dia. Ya, mungkin dia akan durhaka dalam bentuk sertifikat tanah ditandatangani. Akhirnya dia memaksa orang tuanya untuk tanda tangan. Oh, ini tanah adalah untuk dia. Atau diambil jari jempolnya, kemudian dicapkan ke seri kertas dalam keadaan orang tua tidur. Ya, tanah ini dijual. Siapa sih ngedol? Bingungnya kan tanda tangan, Bob, cap jempol. Ditiriku, oh benar lagi turu, Pak. Kapan cap jempol? Ini semuanya praktek kedurhakaan besar. Karena berkaitan dengan hak orang tua dan hak anak-anaknya yang lainnya. Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Sebuah riwayat yang disebutkan di sini dzakaruhu Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid, juga diriwayatkan Imam Ahmad Tabrani dengan dua sanad, ya, dengan rijal-rijal sahih. Disebutkan adanya anna rajulan qala, ada seorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita, apa pendapatmu wahai Rasul, in salaitu salawatul khams, apabila aku salat yang lima waktu?" Rajin salat, Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. "Wa shumtu Ramadan," dan aku puasa Ramadan. Masya Allah, berarti orang yang baik. Baik tidak, Pak? Baik ini. Rajin ibadah. "Wa daitu zakata wa hajjatul baita." Aku juga telah membayar zakat per tahunnya. Dan aku telah haji ke Baitullah Haram di Mekah. Apa pendapatmu tentang aku? "Famadali," apa yang aku akan terima setelah aku melakukan itu semuanya? Qala Rasulullah mengatakan, "Man fa'ala dhalika kana ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada." Siapa yang berbuat seperti itu, maka dia akan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Illa, kecuali hadis ini diriwayatkan atau ditutup dengan sebuah kata-kata, kecuali orang itu durhaka kepada orang tuanya. Illa ayyuqqa walidayhi. Yani seorang anak, dia sholatnya rajin lima waktunya, puasanya rajin, zakatnya, hajinya sempurna sudah. Tetapi dia durhaka sama orang tuanya. Dia durhaka sama bapak dan ibunya. Maka dia tidak bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Dia finnar. Karena itu kaum muslimin perhatikan, kadangkala ada orang yang ngibadai, main, tapi mengbiungnya sengol. Ngerti sengol pak? Jangan seomong-omongnya elek. Ya. Dia ngaji, Masya Allah. Supaya menjadi perhatian bagi kita, dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Ngaji, dan sudah lama, tapi kadangkala terhadap bapak dan ibunya, kurang aja nih. Ini bahaya kaum muslimin. Bahaya. Walaupun orang tua kita awam, belum ngaji, tidak tahu ilmu, tetapi cukup dengan dia orang tua kita. Umurnya lebih tua dari kita, dan dia apalagi kedukannya orang tua kita. Wajib kita birwalidain. Sampai pun, walaupun na'udzubillahi min dzalik, orang tua itu musyrik, dan mengajakmu kepada kesyirikan, tetap tidak ada alasan untuk durhaka. Jangan kau mengatakanlah ramaku musyrik iki, tendang nang aku. Aja pak. Jangan. Ya. Hada huwa waikum muslimin. Apalagi orang tuanya muslim. Tapi memang karena tidak pernah taklim ya jahil. Mungkin dia alul bid'ah. Tetapi orang tua kita. Tidak berarti kita kemudian gegabah. Kadangkala ada orang yang semisal itu ego muslimin. Sangat disayangkan. Ngaji nih main, sholatnya main. Ning wong tuane kesubai mengbocahe. Bukan karena faktor apa-apa. Faktor memang anaknya ini yang kadangkala merendahkan orang tuanya. Ini dia. Kalau dia taklim, menegakkan sunnah, menegakkan Islam, dia mengamalkan ibadah kepada Allah, dan orang tuanya tidak suka, ini tidak terkena pasal apapun. Ya, dia tidak termasuk durhaka, karena dia melakukan dengan baik apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Urusan orang tua tidak suka, tatkala kita taat, kita tidak berdosa. Ning kadangkala itu lain masalahnya. Ya, sampai orang tua mengeluh tentang anaknya, anakku bareng ngaji deng, kayak dadine ya. Kita telusuri, ada apa sebenarnya? Faktor apa? Apakah karena faktor memang orang tuanya yang jahil, anaknya mengerjakan yang syar'i kemudian dimarahi? Kalau faktor ini, maka hendaknya bersabar. Sang anak sambil berdoa, dan bukan menentang, tetapi berdoa agar dimudahkan oleh Allah, supaya orang tuanya bisa menerima amalan yang syar'i itu, bukan durhaka, tapi tetap menjaga hubungan dengan baik. Tetapi yang kadang ditemui itu, anaknya ini memang yang kadangkala kurang perhatian sama orang tuanya. Orang tuanya perintah apa, lebih didahulukan kepentingan dia. Engkau disit, mak, anu arep mancing. Mancing. Disit, nak. Urusan apa? Ya. Ini dia kaum muslimin. Sangat disayangkan kalau itu terjadi. Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Masya Allah, Imam Dzahabi menyebutkan banyak riwayat di sini. Sebuah riwayat yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Waqad da'afahu Syekh Al-Albani fi ghayatil maram. Sebuah riwayat dari Bakar bin Abdul Aziz bin Bakrah. Haddathana Abi an Abi Bakrah marfu'an. Kullu dhunub yu'akhar Allahu minha. Masya'ala yawmul qiyamah. Semua dosa itu akan diakhirkan penyiksaannya sampai yaumul qiyamah. Illa uqul walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Fainu yu'ajjal sahibihi, karena sesungguhnya durhaka kepada orang tua siksanya akan disegerakan. Lafadz dengan lafadz ini wa kaum muslimin dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la yajzi waladun walidan, anak tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan orang tua. Tidak akan. Ya. Illa ayyajidahu mamlukan, kecuali jikalau sang anak mendapati orang tuanya itu sebagai budak. Fasyarihi fayatiqahu, kemudian dia membeli ayahnya atau orang tuanya yang menjadi budak tadi untuk kemudian dia bebaskan. Ini perbuatan baik yang bisa termasuk membalas kebaikan orang tua. Adapun yang lainnya tidak. Bahkan tadi kita telah baca perbedaan kasih sayang orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Apa bedanya, Pak? Sudah kita lewati. Orang tua itu sayangnya luar biasa karena menginginkan kita hidup. Tapi kita berbuat baik kepada orang tua menginginkan matinya orang tua. Ya. Qala al-Imam, disebutkan pula di sini oleh beliau hadis yang sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'anallahu al-aq liwalidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian setelah ini, beliau menyebutkan beberapa riwayat dan ucapan para ulama. Sampai jam berapa? Sampai jam 8, Pak, selesai? Jam 8 nih, Pak. Masih sabar, Pak? Namapun ngantuk kabeh. 15 menit lagi. Antum hadirin dengarkan saja. Insyaallah saya husnudzon, yang ngantuk pun mendengarkan. Ya. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari wa Muslim. Riwayat yang palsu butuh kita tahu. Riwayat yang palsu untuk kita baca supaya kita kalau para mendengarnya kita bilang itu palsu. Maudhu'. Disebutkan law alimallahu syai'an min al-uquq adna min al-uf lanaha anhu. Kalau seandainya Allah mengerti adanya kedurhakaan yang lebih kecil dari kalimat uf, maka Allah akan melarang itu. Jadi maknanya adalah seperti yang telah kita sampaikan. Kalau ada kalimat durhaka kan disebutkan dalam ayat, fala taqul lahumā uffin. Jangan kau mengatakan kalimat uff. Seandainya ada yang lebih rendah dari uff, itu pun akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahasa Nabi, ya bahasa riwayat ini, kalau ada yang lebih kecil dari uff, itu pun dilarang. Itu pun dilarang. Sebutkan dalam riwayat yang palsu ini, wahai kaum muslimin. Fal ya'malul 'aqu ma syaa'a ay ya'mala falan yadkhulun nar. Silakan orang yang durhaka kepada orang tua berbuat amal kebaikan apapun, silakan dia tidak akan masuk surga. Nah. Dan silakan dia berbuat apapun untuk selamat dari neraka, silakan. Ya. Wal ya'mal albaru ma syaa ya'mala fala yadkhulun nar. Tetapi hadisnya apa? Palsu. Tidak menjadi bagian dari agama kita. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Ada orang tua, yang namanya orang tua kadang ada butuh minta bantuan kepada anaknya. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa, ya. Ja'a rajulun ila Nabi. Suatu hari datang seorang laki-laki kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, inna abi yuridu ayistaha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku menginginkan sesuatu untuk aku memenuhinya. Dia meminta sebuah hajat, ya, dariku. Ya. Bahasa lainnya meminta uanglah untuk membeli sesuatu kebutuhan. Maka Rasul mengatakan kepada laki-laki itu, anta wa maluka li abik. Kamu dan harta bendamu itu milik bapakmu. Bisa dipahami berarti? Kasih. Wong kamu itu milik bapakmu. Hartamu itu juga milik bapakmu. Kadang kala anak rebutan dunia sama orang tua. Orang tua ngasih tanah, ngasih rumah, ngasih ini, dibagi kepada anaknya. Pas kebetulan orang tua butuh duit, ya, anaknya malah durhaka. Ya, ngana rikan jeluk menganak sing barep. Aja jeluk mengaku. Waduh. Sing barep ngomong kae mengadiku kae sing dia duit aja mengaku. Jadi bal pimpong pak wong tua. Ya, kalas-kalas. Lah, ora tekwe kabeh-kabeh. Cabut kabeh, pak. Meringis garin. Ya. Kur dijaluki seurungewu ibaratnya korentuk. Ini durhaka kaum muslimin. Anta wa maluka li abik. Kata Nabi dalam riwayat yang disahkan Syekh Al-Albani. Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Qala disebutkan oleh beberapa saya carikan. Wa fi sayhain disebutkan dalam sayhain al-Imam Bukhari wa Muslim. Beliau menyebutkan anna rajulan jaa ila Rasulillah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laki-laki ini mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas minni bi husni sahabati? Siapakah orangnya yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku? Siapakah orangnya yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala ummuka. Yang paling berhak adalah ibumu. Qala thumma man? Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapakah ya Rasulullah? Qala ummuka. Ibumu. Qala thumma man? Laki-laki itu mengatakan, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. 3 kali. Qala, pada yang keempatnya, thumma man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka, kemudian bapakmu. Jenengan dadi wong lanang aja kesuh. Mokla kesuh. Ya, ding biung bae ya. Ramane malah sing kepapat. Singgulah duit lah ramah malah. Tidak seperti itu ya kaum muslimin. Agama tetap agama. Aturan tetap aturan. Kita meyakini ini. Ibu lebih dikedepankan. 3 kali penyebutannya. Setelah itu baru bapak. Ya. Adapun kalau dibahas masalah tanggung jawab. Di dalam rumah siapa yang paling besar? Bapak. Bukan ibu. Ya. Tanggung jawab pertama kali adalah laki-laki. Tapi kalau dalam perihal siapakah yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik anaknya? Ibu dulu. Nah, 3 kali baru bapak. Sehingga kalau seandainya ada orang praktek, ibunya duit-duit terus ping telu, mereka ramah nek. Jangan kesupak, aja meringis. Deng biunge, 3 juta aku 1 juta ya. Tsumma adnaka kemudian yang lebih kecil lagi darimu, yakni adik-adikmu, saudaramu, anakmu, keponakanmu, dan berikutnya, masya Allah. Kemudian disebutkan beberapa ucapan di antara para ulama. Suila Ka'ab al-Akhbar anuququl walidain. Ka'ab al-Akhbar ditanya definisi durhaka. Apa sih makna kalimat uququl walidain? Durhaka kepada orang tua. Apa maknanya itu? Qala huwa idza qasama alayhi abu wa ummu lam yabur qasamahuma. Apabila orang tua sudah meminta kepada anaknya sebuah permintaan, ternyata anaknya tidak mau memenuhinya, ini durhaka. Ya, masya Allah, ini hati-hati kaum muslimin. Ya. Wa idza amarahu bi amrin, kalau orang tua memerintahkan dengan sebuah perintah, lam yuti amrahuma, ternyata sang anak tidak mentaati perintah orang tuanya, ini juga sikap durhaka. Tentunya masuk pada apa? Pembahasan syar'i, selama perintahnya baik. Kalau perintahnya maksiat, tidak boleh kita mentaati, bukan berarti durhaka. Karena memang la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh mentaati manusia jikalau perintahnya itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ka'ab al-Akhbar mengatakan termasuk di antara durhaka adalah wa idza sa'alahu syai'an lam yu'tihima wa idza tamannahu khanahuma. Apabila orang tuanya meminta sesuatu dia tidak memberi, atau sampai orang tuanya bersumpah ya meminta dia pun tidak mau memberi, dan apabila diamanai sang anak ternyata khianat. Ini contoh-contoh uququl walidain, dan teramat banyak contoh-contoh durhaka kepada orang tua ya. Kemudian yang berikutnya. Jam berapa? Oh, jam 8. Sing di niki napa niki, Pak? Nah, niki kirang 5 menit. Yang terakhir, waikum muslimin. Yang terakhir, bukan terakhir di sini. Masih ada beberapa yang lainnya. Sebuah riwayat yang disebutkan ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. Hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Tirmizi. Nabi SAW beliau bersabda, ada tiga doa yang pasti terkabulkan. La syakka fihinna. Tidak ragu. Pasti terkabulkan. Masya Allah. Perhatikan. Yang pertama, da'watul madlum. Doanya yang teraniaya. Orang yang teraniaya. Wa da'watul musafiri. Doanya orang yang musafir. Wa da'watul walidi ala waladihi. Doanya orang tua ketika orang tua mendoakan kejelekan bagi anaknya. Ini mustajab. Ini mengerikan. Kadangkala orang tua yang marah, keperucut, ngerti keperucut, Pak? Ya. Mengucapkan tanpa sadar, oh, bocah orang ngertian, mati gua ketabrak sepur. Ketabrak sepur beneran, Pak. Entah kapan. Na'udzubillahi min dalik. Karena itu orang tua, saya dan antum semuanya, papak dan ibu, harus menjaga lisan-lisan kita. Jangan kita marah semarah apapun, kita jangan mengatakan kata-kata jelek. Jangan. Nabi kita menyebutkan thalathu da'at mustajab la syakka fihin. Tiga doa yang pasti terkabulkan, yang tidak diragukan. Da'watul madlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid liwalidi ala walidihi. Doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang musafir, dan doanya orang tua, doa keburukan karena anaknya durhaka kepada orang tuanya. Ya, terhadap anaknya yang durhaka, maka ini sebagai penutup pertemuan pada malam hari ini. Yang kesimpulannya, ya kaum muslimin, mari kita perhatikan yang seperti ini agar kita selamat dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.